Namun di sisi lain, terdapat pertimbangan hakim yang menyidang kasus tersebut. Mitra Bisnis, Kompas menulis, kebinekaan bangsa Indonesia cepat atau lambat akan hancur bila getoisme pendidikan dibiarkan merajalela. Istilah getoisme pendidikan mengacu pada kebijakan pendidikan yang memisah-misahkan siswa satu sama lain berdasarkan kategori tertentu, terutama agama, yang hasilnya akan membuat tiap kelompok semakin lama kian tertutup ke dalam lingkungannya sendiri. Tidak terbuka pada kehadiran yang lain, bahkan menganggap yang lain musuh dan ancaman. Disebutkan praktek pemisahan-pemisahan seperti ini harus segera dihilangkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia. Bu Musdah, apa komentar Anda soal ini? Saya pikir pendidikan kita itu adalah pendidikan yang membangun kebangsaan ya. Jadi menyadarkan kita tentang pentingnya identitas kebangsaan. Sehingga kita nggak boleh dikotak-kotakkan berdasarkan suku, agama, gender, atau apapun. Karena itu akan membuat bangsa ini terkotak-kotak. Nah itu bahayanya, jangka panjang. Kita akan menjadi bangsa yang sektarian. Kotak-kotak berdasarkan ya kepentingan masing-masing. Jadi kalau saya, bagaimana pendidikan itu mengajarkan mulai dari pendidikan yang paling dasar tentang pentingnya integritas ya sebagai bangsa. Jadi kalau seperti kebijakan pendidikan kita yang beragama Islam harus diajarkan agama Islam, yang agama Kristen, loh kenapa tidak membangun satu pelajaran di mana semua orang bisa belajar tentang agama di Indonesia gitu. Pelajaran masing-masing yang berkaitan dengan akidah dan sebagainya itu diberikan di masjid buat orang Islam, gereja buat orang Kristen, vihara buat orang Buddha misalnya. So, gunanya rumah-rumah ibadah kan itu. Nah di sekolah kita belajar tentang fenomenologi agama, sejarah agama-agama. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia mengerti, oh ternyata di Indonesia itu banyak agama. Bukan hanya yang kita kenal 6 agama seperti yang umum dipahami gitu, tapi ada ratusan agama. Kebetulan organisasi saya itu Indonesian Conference on Religion for Peace, itu adalah organisasi lintas agama. Bahkan kita juga mengakomodasikan agama-agama lokal yang kita sebut dengan indigenous religion. Lebih dari 200 agama lokal tumbuh di Indonesia. Kita harus mengapresiasi mereka. Jadi dengan begitu, kita akan mengapresiasi orang apapun agama dan kepercayaannya. Jadi kita nggak perlu merasa, oh kita berbeda dengan dia, kira-kira begitu. Apalagi mulai tumbuh arogan di kalangan mayoritas misalnya. Nah itu kan sama sekali berbahaya. Nggak boleh seperti itu. Sebagai bangsa kita ini semua sama, sama-sama bangsa Indonesia. Hak dan kewajiban kita juga sama. Nggak ada mayoritas dan minoritas dalam bentuk apapun. Karena itu saya setuju, getoisme dalam pendidikan itu harus dihilangkan. Kondisi getoisme atau pemisahan-pemisahan seperti ini banyak terjadi di sekolah negeri nih, Bu. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, karena buat saya pemerintah ini nggak menerapkan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sesuai dengan pesan konstitusi. Itu loh masalahnya. Jadi saya kadang-kadang heran ya ke sekolah-sekolah negeri. Ini sekolah negeri dibayar oleh negara, tapi kok membuat diskriminasi terhadap warga negara atas nama agama, atas nama suku, atas nama banyak yang lain. Baik, Bu Musdah. Lalu bagaimana peran orang tua dalam mengajarkan jiwa toleransi nih, Bu, kepada anaknya di era modern seperti ini? Sangat penting lah, karena buat saya pendidikan toleransi itu adalah dari rumah tangga, dan inilah yang tidak terjadi di kita. Umumnya orang tua menyerahkan pendidikan anak-anaknya itu ke sekolah. Buat saya itu salah ya. Pendidikan itu pendidikan toleransi, pendidikan penghormatan pada orang, pendidikan untuk demokrasi dan sebagainya, itu harus dimulai dari rumah. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah nih, Bu, dalam hal ini? Pemerintah ini perlu memberikan political will yang sangat-sangat kuat. Pertama dengan memperbaiki mindset para guru. Jadi itu penting. Karena kata kuncinya itu ada di tangan guru. Ya, mengubah mindset peserta didiknya supaya mereka tidak berpikiran sempit, tidak berpikiran intoleransi, ya, tidak bersikap intoleransi, dan juga tidak menganggap orang lain yang berbeda itu sebagai musuh. Karena itu ya itu mulai dari guru, dan yang kemudian kurikulumnya ini juga harus diperbaiki. Saya kira dari kurikulum 2013 banyak masalah di dalamnya, terutama terkait dengan upaya membangun toleransi dalam peserta didik. Demikian Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia. Saya Mandariska.